Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-ajiz, pasal tentang al-ahkam allati tajri ala ahli dhimmah. Sahih. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ahlu dhimmah. Khalas? Taib. Mata yang taqidul ahdi au mujibul naqdi. Kapan sebuah perjanjian itu hilang atau batal? Kita ulangi dari pasal itu. Qala muallif hafizallahu ta'ala: Wa man aba min ahli dhimmati badlal jizyah. Barang siapa dari kalangan ahli dhimmah dia enggan menunaikan pembayaran jizyah, au abal tizam ahkamil islami, atau dia enggan beriltizam dengan hukum-hukum Islam, faqadin taqaba ahduhu, perjanjiannya dengan kaum muslimin pun menjadi hilang atau batal. Li'annahu lam yafi bi syartil ahdi, karena dia tidak menunaikan syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Jadi kalau seandainya ahlu dhimmah itu tidak mau bayar jizyah, atau dia tidak mau menetapkan hukum dengan hukum Islam, perjanjian kepada kaum muslimin sudah batal, darahnya menjadi halal. Wa kadzalika yantaqidu al-ahdu bil i'tida'i 'alal muslimina aw sabbillahi wa rasulih. Demikian pula janji kepada kaum muslimin itu menjadi hilang, atau jaminan dari kaum muslimin bagi mereka itu telah hilang dengan sebab mereka memerangi kaum muslimin, atau dia mencela Allah, atau dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah an Umar radhiyallahu taala anhu annahu rufiya ilai rajulun arada istikraha imra'atin muslimatin ala zina. Didatangkan kepada beliau seorang lelaki yang ingin memaksa seorang wanita muslimah untuk berbuat zina. Faqala, kata beliau, ma al hada salahnakum. Fa amara bi fasuliba fi baitil maqdisi. Kata beliau, ma al hada salahnakum. Bukan atas dasar ini kami bersama kalian mengadakan apa? Perjanjian. Fa amara bi, lalu Umar memerintahkan kepada kaum muslimin terhadap orang itu, fasuliba fi baitil maqdis, ditegakkan hukum Allah, disalib di baitil maqdis. Telah kita terangkan orang yang merampok atau ingin memperkosa hukumannya adalah dipotong silang, tangannya dipotong silang dengan kakinya kemudian disalib. Na'udzubillahi min dzalik. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Saibah dan Al-Baihaqi, dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani sebagai riwayat yang hasan. terdapat dalam Kitabul Irwa nomor 1278. Wa dalilun akhar, dalil yang lainnya, an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu anna yahudiyatan kanat tashtumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fihi fa khanaqaha rajulun hatta matat. Dulu ada wanita Yahudi yang suka mencela, menjelek-jelekkan Nabi, memburuk-burukkannya, maka ada seorang laki muslim yang menempelengnya sampai mati, memukulnya lalu mati. Fa'abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Akhirnya Rasulullah pun membatalkan tuntutan darah dari keluarganya. Artinya, ya wanita itu dianggap sah untuk dibunuh karena dia sudah mencela siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil ini memberikan faedah kepada kita, hukum mencela Rasulullah, hukum memburukkan Rasulullah itu kafir, dan hukumannya hukuman apa? Hukuman mati. Saiful battar liman syatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang terhunus itu harus diberikan kepada mereka yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mujibun naqdi. Wa idan taqadu ahdu kan hukmul asir. Fa in aslama haruma qatluhu. Wa illam yuslim fal imamu mukhayyarun fihi bainal qatli wal manni wal fida'i kama sabaqa fi hukmil asra. Adapun konsekuensi jika perjanjian itu batal atau jaminan itu hilang, bila sebuah jaminan itu hilang pada diri seorang ahlu dhimmah, maka hukumnya itu disebut dengan hukmul asir, hukum seorang tawanan. Bagaimana orang tawanan itu? Fa in aslama haruma qatlu. Kalau dia masuk Islam, berarti enggak boleh dibunuh. Wa illam yuslim, kalau dia enggak mau masuk Islam, fal imamu mukhayyar fihi, diserahkan kepada imam. Mungkin bainal qatli, kalau imam memerintahkan dibunuh, dibunuh. Wal manni, diberikan apa? Jaminan-jaminan. Wal fida, tebusan, dijadikan tebusan, dijadikan tebusan. Kama sabaqa fi hukmil asra, sebagaimana telah berlalu hukum seputar apa? Tawanan perang. Ada yang dijadikan budak, ada yang dibunuh, ada yang ditebus, atau dijadikan tukar-menukar tawanan. Dan itu berlaku sampai yaumil qiyamah. Nah, timbul pertanyaannya, mimman tu'khadul jizya? Mimman, dari siapakah tu'khadul jizya? Yang diambil apa? Pajak atau jizyahnya itu. Nafi mengatakan, dari Aslam dia berkata, anna Umar radhiyallahu ta'ala an kataba ila Umar il ajnad. La tadribul jizyata alam nisa'i wasibiyan. Wa la tadribuha illa ala man jarat alaihim mawasi. Terjem, silakan terjemahkan. Bahwa Umar telah menuliskan atau menetapkan. Baik. Kataba anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu kataba Umar telah menetapkan ila umara'il ajnad kepada pemimpin-pemimpin negeri-negeri kaum muslimin, yakni gubernur-gubernur, la tadribul jizyah ta'ala nisa wasibyan. Janganlah kalian mengambil pajak jizyah itu kepada para wanita dan anak-anak kecil. Wala tadribuha, jangan pula engkau membunuh mereka. Illa ala man jarat alaihil mawasi, kecuali ini berlaku kepada orang yang mereka punya sikap saling menolong di dalam memusuhi kaum muslimin. Takarannya seberapa sih? Mu'ad bin Jabal berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma wajja'u ilal yaman amaro ayya'khuda min kulli halimin dinaran aw adlahu minal ma'afiriyyi. Terjemahkan. Dari Mu'ad bahwa ketika dia ke Yaman, dia diperintahkan menarik satu dinar Baik. Lamma wajja'a ila al-Yaman, ketika dia mengarahkan ke negeri Yaman, maksudnya mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Ini menunjukkan bukti bahwa Mu'ad alim, rabbani, sahabiyun jalil, dawil ilm, seorang yang alim, seorang sahabat yang mulia, memiliki pengetahuan agama. Karena tidak mungkin Nabi mengutus seorang da'i ke suatu negeri tanpa ilmu. Amara wa ya'khudha min kulli halimin dinar. Ia memerintahkan untuk mengambil setiap dari satu pakaian besi yang dimiliki oleh seseorang itu satu dinar. Aw adlaw minal ma'afiri. Ya tentu bagi orang-orang yang sudah mencapai usia balig, atau yang setara dengan itu, setara dengan harga satu pakaian apa? Besi, baju besi. Wa tajuzu ziyadah, ya boleh saja lebih daripada itu. Berdasarkan hadisnya Aslam, anna Umar ibn Khattab daraba al-jizyata ala ahli adh-dhahab arba'ata dananir wa ala ahli al-waraqi 40 dirhaman wa ala al-waraqi 40 dirhaman wa ma dzalika arzaqul muslimina wa diyafu salasati ayyam. Terjem. Baik. Jadi Umar telah menetapkan bahwa orang yang kaya raya punya banyak emasnya diambil arba'ata dananir. 4 apa? Dinar. Berapa 4 dinar itu, Ibu? Bukan 40, Ibu-ibu. Yang benar 4. Bukan 40 ya. Kalau dinar 4 dinar. Kalau warok perak baru arba'ina dirham. Baru 40 dirham. Kalau seseorang itu kaya raya dari hasil peraknya diambil 40 logam dirham dari perak itu. Nah, kalau emas diambil 4 dinar, bukan 40 dinar, salah terjemah itu ya. Diluruskan 4 dinar. Berapa 4 dinar? Ya kurang lebih 10 juta. Nah, wa ma dzalika arzaqul muslimina wa diyafu salasati ayyamin, menjamu kaum muslimin dan tamu-tamunya itu diberikan kesempatan berapa hari? 3 hari. Ini ketetapan Umar, dan Nabi berkata, laulan nabiyyu ba'dila Umaru, seandainya ada nabi sepeninggalku yang pantas jadi nabi adalah Umar radhiyallahu ta'ala an. Wa yura'i al-imamu al-yusra wal usra. Liqauli Ibni Abi Najih, qultu li Mujahid, ma sya'nu ahli Syam alaihim arba'atu dananir wa ahli al-Yaman alaihim dinarun? Qala ju'ila dhalika min qibalil yasar. Dan juga seorang pemimpin melihat ini si kafirnya termasuk orang yang kaya ataukah yang miskin. Ibnu Najih mengatakan, Ibnu Abi Najih berkata, aku bertanya kepada Imam Mujahid, masya'nu ahli Syam alaihim arba'atu dananir wa ahli Yaman alaihim dinar. Kenapa dibedakan? Ahli Syam itu 4 dinar, sementara ahli Yaman cuma ditarik 1 dinar saja. Kata Mujahid, ju'ila dalika min kibali liyasari, itu dilihat dari sisi apa? Dia sanggup tidaknya, kaya enggaknya. Berarti Islam itu memang adil. Walhasil, berarti pajak itu pada asalnya ditujukan kepada siapa, Ibu? Ahlu zimmah atau orang kafir. Wallahu alam bissawab. Ya, kalau kita ditarik pajak itu namanya zalim. Dan kedolimannya kita serahkan kepada Allah tentang apa? Keadaannya, balasannya. Karena kita tidak punya kekuatan yang bisa merubah lebih baik. Yang ada juga kalau kita melakukan sesuatu akan lebih besar kedolima apa? Kerusakan yang ditimbulkannya. Jadi kita bersabar. Tayyib, kita masuk bab baru, Ibu. Kitabul Itqi. Apa itku itu artinya? Bab tentang memerdekakan budak. Seolah-olah memberi isyarat dalam Islam itu ada perbudakan. Ta'rifu, apa sih pengertiannya? Al-itku ain ta'kof dibaca dengan itkun. Maknanya adalah izalatul milki, melepaskan hak kepemilikan, hak penguasaan terhadap budak. Al-Imam Al-Azhari mengatakan wawa mustaqun min qawlim ataqal faras. Dia merupakan bentuk pecahan dari ucapan orang Arab ataqal faras. Artinya membebaskan apa? Kuda. Ida sabaqa wa ataqal farhu. Ida tara, melepaskan merpati. Ya kalau merpati terbang. Li'ana raqika yatakhallasu bil itki wa yadhhabu haitsu syaa'a. Karena budak itu kalau dia sudah dibebaskan, dia mau terbang kemana saja, mau pergi kemana saja, dia bebas. Nggak perlu izin dengan siapa? Tuannya. Maka disebut dengan itku. Islam memang menyebutkan tentang beberapa hukum perbudakan. Tetapi Islam sangat menganjurkan, bahkan disebutkan keutamaan membebaskan budak dari perbudakan. Sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Balad, falak tahamal aqabah wa ma adrakamal aqabah fakku raqabah. Terjemi, terjemahkan ibu. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin aqtaqam ra'an musliman istanfadallahu bikulli udwin minhu udwan minhu minan nar. Masyaallah. Ini keutamaan kalau ada orang punya budak, dia beda bebaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki manapun yang ia membebaskan seorang muslim dari perbudakan, maka istanqadallahu bikulli udwin, setiap ruas-ruas anggota tubuh yang ada dirinya itu Allah akan bebaskan. Bikulli udwin minhu udwan minhu minan nar, dari siksaan api neraka. Masya Allah. Satu budak yang dibebaskan, maka ruas-ruas anggota tubuh ini gak akan dijilat oleh api neraka, berarti selamat dari siksa api neraka. Sampai Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala berkata, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal salasatun yu'tauna ajrahum marrataini. Ada tiga golongan yang Allah berikan kepada mereka pahalanya sampai berapa kali lipat? Dua kali lipat. Rajulun min ahlil kitab. Pertama, lelaki yang disebut dengan ahlul kitab. Manhum, siapa ahlul kitab ibu-ibu? Iya. Amana binabihi wa adraka nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia beriman dengan nabi dan dia beriman dengan nabi yang diutus kepada mereka, beriman pula dengan apa yang dibawa oleh nabi itu, kemudian bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amana bi, beriman pula ia dengannya. Wattaba'ahu, ia ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqahu, percaya dengan khabar yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, falau ajran, diberi oleh Allah dua buah pahala. Pahala ketika semasa menjadi ahlul kitab dan pahala ketika masuk Islam. Yang kedua, wa abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi. Seorang hamba sahaya yang dia selalu menunaikan haknya Allah dan juga haknya tuannya. Falau ajrani. Allah kasih dirinya itu dua pahala. Wa rajulun kanat lahu amatun. Yang ketiga adalah lelaki yang dia punya budak. Faghaddaha fa'asana ghida'aha summa addaba fa'asana ta'dibaha wa'allama fa'asana ta'limaha. Ya, dia memberikan kebutuhannya dengan membaguskan pemberian kebutuhannya, mengajarinya etika dan membaguskan beretika dengannya, mengajarinya ilmu dan membaguskan pengajaran ilmu kepadanya. Summa a'taqaha, sesudah anak pembudak ini apa namanya mampu, insyaallah budak ini dikasih penghidupan, budak ini juga diajari etika, dia cari ilmu Islam dan diperlakukan dengan adab dan dengan ilmu yang baik, sudah itu dibebaskan. Wa tazawwaja, ya, kemudian dia apa? Nikahinya. Falau ajran, dapat dua pahala dia. Seperti Nabi terhadap siapa ibu? Istrinya Nabi yang dulunya budak. Siapa? Sofia atau Maria? Maria Al-Qibtiyah atau Sofia? Budaknya adalah? Istrinya ada? Pertanyaan saya, yang budak dijadikan istri? Dia budak dijadikan istri yang mana bu? Sofia atau Maria? Sofia. Jangan ragu-ragu ibu, Sofia. Sofia ini dulu istrinya panglima perang Romawi. Malam dimana esoknya suaminya mau berperang, istrinya bermimpi. Dia melihat apa? Bulan yang terang sekali. Dia melihat bulan yang terang sekali. Kemudian pagi harinya diceritakan kepada suaminya, ditempeleng si Sofia ini. Karena suaminya tahu bahwa itu kinayah, bahwa istrinya akan bertemu dengan siapa? Nabi SAW. Maka suaminya pun marah dan dipukul si Sofia. Ternyata qadarullah suaminya mati di medan perang. Sofia pun ditangkap oleh kaum muslimin, dihadiahkan untuk Nabi. Oleh para sahabat, diantaranya Anas bin Malik mengatakan, nantadiru idza nara anna wajha taghtiya, kita tunggu kalau wajahnya itu ditutupi, fa inna zawzatullah, berarti sudah dinikahi oleh Nabi. Ternyata setelah itu wajahnya ditutupi, dipakaiin cadar, berarti sudah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pahalanya dua. Tanya lo, diajari yang baik, diberitahukan ayat nikah yang Islam dengan baik, kemudian dibebaskan dan dinikahi. Falau ajran, dia dapat dua buah pahala. Masya Allah la quwwata illa billah. Dan ini ada dalam Islam. Ya makanya ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang anjuran kalau orang itu punya budak dibebaskan. Kalau dia budak wanita dinikahi lebih ahsan, lebih baik dan lebih utama. Ayur riqabi afdal. Mana riqab yang paling utama? Apa riqab itu ibu? Perbudakan atau budak? Abu Dzar radhiyallahu ta'ala mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling utama? Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Qala imanun billah. Beriman kepada Allah. Maksudnya apa ibu? Tidak berbuat syirik. Maksudnya tidak menyekutukan Allah azza wajalla. Kalau percaya Allah itu ada, Allah memberi rezeki, tapi menyekutukan Allah, memberi sesaji kepada Dewi Sri, itu bukan beriman kepada Allah. Itu berbuat syirik. Nah, pakai surban, pakai jilbab, kan tetapi masih berlaku sihir atau melakukan perbuatan sihir. Ini bukan iman kepada Allah yang benar. Nah, atau sikapnya sama sekali tidak menghargai ucapan Allah Ta'ala. Karena di negeri kita ini, di Kalimantan, ada seorang guru yang mengaku ketemu Nabi. Jadi dia bercerita bahwa dirinya datang ketika umroh, ziarah ke makamnya Nabi, kuburannya Nabi bergetar. Tiba-tiba keluarlah Nabi, lalu mencium lututnya. Masya Allah. Lebih hebat daripada siapa ini bu? Nabi SAW. Dia mencium lututnya. Sampai diantarkan ke hotelnya. Nah, di dalam kisahnya itu disebutkan Nabi ikut naik mobilnya. Masya Allah. Nabi naik mobilnya guru ini ya. Nah, sampai kemudian di kamarnya, ditelentangkan dengannya. Kemudian katanya Nabi berkata, untuk apa kamu capek-capek menziarahiku? Harusnya aku yang menziarahimu. Masya Allah. Orang seperti ini kan melecehkan Allah dan Rasulnya. Wadah, ini bukan orang yang beriman kepada Allah dengan benar. Berarti kalau begitu orang Indonesia ada yang jadi sahabatnya Nabi ya bu ya. Karena arti sahabat itu kan bertemu dengan Nabi, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sampai matinya. Berarti kita harus bangga ada dua orang Indonesia yang jadi sahabatnya Nabi. Dua-duanya sudah mati bu. Satu yang baru saja mati di Jakarta beberapa bulan yang lalu, yang biasa ngisi di TV One itu. Siapa namanya itu? Habib Mundir. Nah itu mengaku bahwa dia ketemu Nabi dalam keadaan terjaga. Berarti kan ini sahabat Nabi namanya. Dan itu bohong, dusta. Satu lagi guru Ijai yang ada di Kalimantan. Yang tadi bercerita, yang tadi saya sebutkan bahwa dia mengatakan Nabi mencium apa? Lututnya. Itu ada YouTube-nya, Bu, pakai bahasa Banjar. Jadi kalau ibu-ibu yang bisa bahasa Banjar, ibu bisa apa nanya lihat YouTube-nya. Ada alamatnya di sana saya, atau ibu lihat di website-nya Ustaz Firanda, sana ada keterangannya. Ini hal yang menakjubkan. Sekaligus ya menakjubkan dalam artian aneh begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Benar. Sahih. Man ra'a fi mana, man ra'ani fi manami faqad ra'ani. Siapa yang dia melihat diriku dalam mimpinya berarti benar-benar dia telah melihat aku. Tetapi diuji dulu benar enggaknya. Caranya diuji, gimana kamu melihat Nabi? Wah, dia membelakangi saya. Wah, itu bisa jadi bukan Nabi. Wah, membelakangi. Kemudian tanya, ya sudah, kalau begitu ciri-cirinya Nabi bagaimana? Badannya gede, tinggi besar, hidungnya mancung, kulitnya putih, bersinar. Bohong. Bohong, karena Nabi kulitnya tidak putih, tidak hitam. Hidungnya tidak terlalu mancung. Dadanya tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Ya, dada yang ideal. Ditanya jenggotnya bagaimana? Oh, enggak ada jenggotnya, bersih, putih. Wah, pasti bohong itu, Ibu. Karena Nabi punya apa? Nabi punya jenggot begitu. Nah, makanya diuji dulu. Ditanya setelah itu, apa yang dikatakannya kepadamu? Saya diberi amalan ini. Ini amal. Enggak mungkin, karena semua agama sudah disempurnakan. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kecuali yang diajarkan dalam mimpinya itu yang sesuai dengan hadis. Oh, Nabi datang kepadaku mengajari aku. Aku suruh baca la ilaha illallah wa daulah syarikalah laul mulku wa laul hamdu wa ala kulli syai'in qadir setiap pagi dan sore berapa kali? Atau dalam satu hari 100 kali. Oh, benar ada hadisnya. Ya, berarti diingatkan kamu selama ini lalai, enggak pernah zikir sama Allah. Suruh membaca. Nah, itu benar sesuai dengan sunnah. Tapi kalau suruh baca ya sayyidi ya Rasulullah ya syekh berapa kali 100 kali dikasih salawat Badar, dikasih salawat, itu namanya kadzab. Dusta. Karena enggak mungkin Nabi mengajarkan sesuatu yang di masa Nabi itu enggak mengajarkan kepada sahabat. Paham enggak, Ibu? Enggak mungkin Nabi mengajarkan sesuatu kepada manusia dalam mimpinya yang dia tidak ajarkan kepada murid-muridnya di zamannya. Kalau begitu kan berarti Nabi menyembunyikan ilmu. Atau dengan kata lain, orang ini lebih afdal daripada sahabat Nabi. Sampai-sampai Nabi ngajarin dia, sahabatnya enggak diajarin. Alaysa kadzalik? Nah, begitu. Nah, makanya sebab itu ditanya dulu, kalau ada orang mengaku dia bermimpi bertemu dengan Nabi, ditanya dulu gimana Nabi, cirinya apa yang disampaikan sebagainya. Kemudian dilihat apakah orang ini ahli sunnah ataukah orang yang gemar dengan apa? Bid'ah. Kalau cuma masalah mengaku mimpi bertemu Nabi, setiap orang bisa. Dia hafal tentang sifat-sifatnya Nabi, kemudian dia berkata, saya kemarin malam mimpi dengan Nabi, dia bercerita dengan kedustanya, bisa. Tinggal dilihat amalnya bagaimana. Ikuti sunnah enggak? Kalau dia mengikuti sunnah, insya Allah dia tidak dusta. Tapi kalau dia justru membenci sunnah, mana mungkin Nabi menjumpai seseorang yang benci dengan apa? Sementara Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang dia benci dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Untuk apa Nabi menemuinya? Tentu tidak ada, kecuali Nabi menasihatinya, kemudian dia mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Fahim tu? Nah, ketari. Barakallahu fikum. Mana tadi, Bu? Oh iya. Wa jihadun fi sabilihi, dan juga berjihad di jalan Allah. Dan berjihad di jalan Allah, jihad dalam makna dua. Satu berperang dan yang kedua makna umum. Termasuk belajar agama dan menyampaikan ilmu agama, termasuk jihad. Oke, ibu bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu agama, kan ini bagian daripada berjuang di jalan Allah. Qultu fa ayyur riqabi afdal? Kemudian aku bertanya, budak yang bagaimana yang paling afdal? Qala a'laha samanan. Budak yang harganya paling mahal. Kalau budak yang paling murah, budak yang pandai bernyanyi, budak yang pandai bersolek, budak yang pandai menggodai orang laki-laki, itu budak yang harganya paling murah. Paham ini, Bu? Jadi zaman Nabi itu kalau ada budak pinter nyanyi, lalu orang senang dengan nyanyiannya, solekannya itu di hadapan laki-laki yang lain membuat dia makin luar biasa dipuji-puji, itu harganya rendah. Sampai kata Nabi, kalau bisa kamu jual dengan, kalau seandainya tidak ada yang membeli kecuali dengan tali sendal, jual dengan tali sendal. Sampai begitu kata Nabi dalam sebuah riwayat. Tapi zaman sekarang kebalik ya, Bu, ya? Hah? Penyanyi malah harganya mahal. Allahu musta'an. Kecuali wanita yang menyanyi untuk suaminya, boleh. Boleh enggak wanita menyanyi untuk suaminya? Boleh. Ibu-ibu boleh bersenandung untuk suaminya, senandung yang tidak apa namanya? Tidak menimbulkan fitnah, yang tidak mengandung kesyirikan. Ya boleh. Si istri bersyair di depan suami, bagus. Ya, enam, kedalik. Paham ibu-ibu? Jadi budak yang paling baik itu kata beliau yang paling tinggi harganya. Wa anfusuha inda ahliha, wa anfasuha inda ahliha. Ya, berbobot, berkualitas, ya menjaga kehormatannya. Ini budak yang paling baik. Nah, makanya budaknya Rasulullah budak yang terbaik. Menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga wanita itu sendiri. Seperti Maria Al-Qibtiyah ini Masya Allah, sampai Allah karuniakan dari Maria Al-Qibtiyah ini seorang anak yang dinamakan apa? Ibrahim. Baik, barakallahu fikum. Mata tustahabul itaqah. Kapan disukai dibebaskannya budak itu? Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Asma ini saudara wanitanya Aisyah, lain ibu. Lain ibu. Kalau yang satu ibu dengan Aisyah itu Abdurrahman. Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Yang ketika terjadi perang Jamal, di saat Aisyah keluar menggunakan onta, maka kaki ontanya itu ditebas, lalu jatuhlah Aisyah, ditangkap oleh Abdurrahman, dibawa lari ke rumahnya dan diingatkan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Karena ini di zaman fitnah. Maka sejak saat itu Aisyah menangis setiap malam sampai meninggal dunia. Sampai wafatnya itu beliau setiap malam menangis teringat keluar ikut memimpin apa? Perang. Kan enggak boleh wanita memimpin apa? Itu dijadikan dalil oleh orang Syiah untuk memburukkan apa? Aisyah. Padahal dia tidak, apakah dia tidak melihat taubatnya Aisyah? Yang sementara Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin orang yang bertobat itu akan diterima oleh Allah kalau taubatnya nasuha. Ya kul ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas berbuat zalim kepada dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam jenis dosa. Maka Aisyah belum sempat ikut berperang, tapi dia kemudian diselamatkan dengan izin Allah melalui Abdurrahman ibn Abi Bakar, dibawa ke rumahnya. Nah, ini terbantah anggapan orang Syiah yang ingin mencela siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kata beliau, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil itaqati fil kusuf. Nabi memerintahkan kaum muslimin yang punya budak agar membebaskan budaknya itu di saat gerhana. Ini termasuk amal yang mulia. Termasuk amal yang mulia itu ketika terjadi gerhana matahari maupun bulan, itu membebaskan budak-budak, memperbanyak sedekah, memberi makan fakir miskin. Nah, itu. Terdapat dalam riwayat Imam Bukhari ketika terjadi apa? Gerhana, Nabi menganjurkan kaum muslimin keluar, berzikir mengingat Allah, mengerjakan salat, membebaskan budak, memberi sedekah kepada fuqara dan masakin. Dan perlu dicatat, gerhana bukan tanda mati atau lahirnya orang besar, tidak. Gerhana itu kata Nabi, innahuma ayatani min ayatillah. Dua-duanya itu hanya sekedar salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah taala. Asbabul itqi, sebab-sebab pembebasan dari perbudakan. Diterangkan dari kitab Manarus Sabil juz 2 halaman 110. Yasulul itku bitabarru'il malik bibtigha'a wajhillah lil ahadisi sabiqati fi fadlihi. Boleh seorang sayyid tuan membebaskan budaknya untuk dalam rangka berbuat tabarru' kebaikan, mengharapkan bisa bertemu dengan wajahnya Allah taala. Berdasarkan hadis yang telah berlalu tentang keutamaan membebaskan budak, Allah akan bebaskan dirinya dari siksa api neraka. 6. Wa yasulu bil mulki faman malaka darahimin muharramin fahuwa hurrun. Bisa jadi karena sebab apa? Al-mulk, apa itu diterjemahkan dalam buku Anda Al-Mulk itu? Penguasaan. Ternyata faman malaka dzarahimin, barang siapa dia memperbudak sesuatu, ternyata yang jadi budaknya itu adalah rahimnya, apa saudara apa? Satu kandungnya, muharram. Fahuwa hurun, maka dia merdeka. Jadi dia beli budak, setelah dibeli baru dia sadar ternyata itu adiknya sendiri yang enggak boleh diperbudak. Seketika itu juga jadi apa? Bebas, merdeka. Atau anaknya misalnya. Atau apa? Istrinya. Ya kalau sudah jadi istri enggak mungkin budak. Karena mungkin saja ada seorang kehilangan istrinya di medan perang, ditangkap oleh orang kafir, kemudian diperbudak, kemudian dia dijual, dibeli, ternyata istrinya. Maka seketika itu perbudakannya menjadi apa? Bebas. Samurah bin Jundab menceritakan radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man malaka dzarahimin muharramin fa huwa hurrun, barang siapa dia menguasai dzarahim muharram, budak yang masih anggota apa? Keluarganya, fa huwa hurrun, maka budak itu seketika menjadi merdeka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, terdapat dalam kitab Sahih Ibnu Majah nomor 2046. Kemudian wa yasulikul abdi kullihi idza utika ba'duhu wa idza kana abdun baina snaini fa'taqa ahaduhuma fa in kana musiran quwima lil abdu wa utiya syariku hissatahu wa utikal abdu kulluhu. Terjemah bisa jadi karena sebab iya, jadi memungkinkan budak itu dikuasai dua orang. Dia berserikat gitu ya, membeli budak. Makanya perhatikan Ibu, Masya Allah, perbudakan itu kan mengerikan, kasihan manusianya itu. Sehingga Islam sangat menganjurkan untuk membebaskan perbudakan ini, membebaskan budak-budak ini. Tidak seperti anggapan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa kaum muslimin itu suka memperbudak. Entar dulu, kaum muslimin memperbudaknya dengan orang kafir itu beda. Kalau kaum muslimin memperbudak seseorang, pasti diberikan hak-haknya. Jadi tidak boleh dipukul punggungnya, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh disuruh bekerja melampaui batas apa? Kewajaran manusia. Jadi misalnya kalau budak itu sanggupnya bawa 25 kilo udah maksimal, ya udah jangan ditambah lagi. Diberi makanan yang seperti dia memberi makan istrinya, persis enggak ada bedanya. Diberikan pakaian seperti dia memberikan pakaian terhadap istrinya. Dimuliakan keadaannya. Nah, khawatir rahimani warahmatullah. Nah, kalau seandainya dia membebaskan itu jauh lebih utama. Makanya Islam sangat menganjurkan. Sehingga memungkinkan seorang budak dikuasai oleh dua orang muslim atau dua orang tuan. Lalu salah satu tuannya membebaskan, kan tinggal separuhnya ini. Nah, maka kalau budaknya ini punya harta, dia bisa membebaskan, diberikan kepada si sekutunya tadi. Atau tuannya membayar kepada sekutunya tadi itu untuk dibebaskan dari perbudakan. Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ta qasirkan lahu fi 'abdin," barang siapa membebaskan budak yang mereka bersekutu dengan orang lain, "fakana lahu malun yablughu samanal 'abdi quwima 'abdu 'alai qiyamat 'adlin, fa'ta suraka'ahu qisasum wa ataqa 'alil 'abdu wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa." Ya kalau ternyata dia membebaskan senilai dengan harga budak tersebut, ya bebas. Dia berikan separuhnya kepada anggota ke orang yang berserikat dengan tuan yang satunya lagi, dia pun bebas. Walhasil Islam menyebutkan budak itu bisa dibebaskan dengan cara membeli sendiri atau orang lain yang membebaskannya, tidak ada masalah. Dulu di zaman Nabi ada seorang budak kerjanya tukang bekam. Dia kerjanya berbekam, membekam. Sehingga kalau Nabi itu di zaman Nabi, ketika lelaki ini datang kepada Nabi, membekam Nabi, diberi hadiah oleh Nabi kurma dan dinar supaya bisa digunakan untuk membebaskan dirinya. Ini boleh. Dengan demikian, ya tidak ada larangan budak bekerja di tempat yang lain kalau diizinkan oleh tuannya, kemudian dia bebaskan dirinya dari perbudakan itu. Wa illam yakun lil mu'tiki malun faqad afaqa minal abdi ma afaqa wal abdi sa'yu fi itqi ma baqiya minhu bi ayya mal hatta yuhasila li sayyidi qimata ma yamliku minhu. Maka kalau seandainya tuannya punya harta untuk membebaskannya, maka dia bebas. Kalau enggak, jadi separuhnya dia cari dengan cara bekerja. Lalu kemudian diberikan kepada tuan yang terakhir tadi itu. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa nasiban aw saqisan fi mamlukin fa khalasu alai fi mali in kana lahu mal. Wa illa kuwi mali fastus iya bihi ghaira maskukin alaihi." Barang siapa dia membebaskan separuh dari budak yang dia berserikat dengannya, maka hendaklah dia menggunakan uangnya untuk membebaskan separuhnya lagi. Ya kalau seandainya tidak sanggup dia melakukan itu, si budak tadi mencari untuk membebaskan apa? Dirinya. Tidak boleh dia itu dikekang. Ya harus diizinkan, karena sekutunya sudah membebaskan. Si budak itu diizinkan mencari sesuatu untuk membebaskan yang separuhnya lagi, bayar kepada tuan yang satunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita selesaikan sekalian ibu-ibu. Berikutnya adalah at-tadbir. Apa at-tadbir ibu? Hah? Baik. Huwa ta'liqul itqi bil mauti. Ini berkaitan dengan pembebasan budak dengan sebab apa? Al maut, kematian. Ka qawli li raqiqihi, seperti misalnya dia berkata kepada raqiqnya, "In mitu, jika aku nanti mati, fa anta hurun ba'da mauti. Kamu bebas meninggalku." Fa idza mata utika in kana min sulusi mali la yazid. Faida mata utika in kana min sulusi mali la yazidu. Kata beliau, berarti kalau dia mati, dibebaskan budaknya itu dengan catatan kalau nilai budak tadi tidak lebih daripada apa? Sepertiga hartanya. Kalau nilai budaknya tadi tidak lebih daripada sepertiga hartanya yang ada. Imran bin Husain mengatakan, ada seorang lelaki ataqa sittata mamlukin, dia membebaskan 6 orang budak yang dimilikinya, lahu inda mati, ketika mau meninggal dunia. Lam yakun lahu malun ghairahum, tapi dia enggak punya harta kecuali 6 budak ini. Fada'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajazza'ahum aslasan. Kemudian fada'a bihim Rasulullah, Rasulullah memanggil mereka, membagi menjadi 3. Summa qara'a bainahum fa'taqasnaini wa araqa arba'ah. Dikembalikan kepada mereka, 2 dibebaskan, yang 4 enggak boleh dibebaskan. Wa qala lahu qawlan shadida, dan Nabi tidak mungkin berkata kecuali perkataan yang apa? Benar. Wa qala lahu qawlan shadida. Walhasil, berarti ketetapan Nabi, 6 budak ini hartanya si orang yang mau meninggal itu. Ketika dia meninggal dunia kan jadi warisan, Bu. Enggak boleh dibebaskan semua. Karena warisan itu boleh dikeluarkan hanya berapa? Maksimal 1/3, maka 2 yang dibebaskan, yang 4 tetap menjadi budak yang diwariskan supaya bisa dijual, kemudian hartanya apa? Dimanfaatkan oleh pemiliknya. Sekali lagi bunda sekalian, ini bukan berarti Islam menganjurkan memperbudak orang. Justru Islam menganjurkan untuk apa? Memerdekakan perbudakan, memerdekakan para budak. Wa yasiu bayul mudabbar wahibatuhu. Al-mudabbar itu, budak yang tadi itu mau dibebaskan menjelang mati ini, boleh kalau dijual atau dihibahkan. Orang mau meninggal dia berkata, budakku saya dihibahkan. Ya boleh. Sebagaimana Jabir bin Abdullah berkata, balaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna rajulan min ashabi a'taqa ghulaman lau andu ghulaman lau an duburin lam yakun lau malun ghairahu faba'ahu bisamani mi'ati dirham summa arsala bisamanihi ilaihi. Terjemih, terjemahkan ibu, sampai kepada Nabi berita. Nah, so ini menunjukkan berarti enggak mengapa kalau seseorang itu di kalau budaknya ini dijual, kalau ada perbudakan. Ya, ini mudabbar tadi itu yang dia berkata kamu saya bebaskan atau dia mengatakan kamu saya hibahkan. Ya boleh dijual, tidak ada masalah. Al-kitabah. Ah, sampai di mana, Ibu? Sahih. Al-kitabah. Apa itu kitabah? Taib. Apa sih kitabah maknanya ta'liqu itkin bisifatin ala muawadotin maksusotin. Membebaskan budak itu dengan cara membayar apa? Iwat. Atau harga yang telah ditetapkan. Hukumnya idza qala abdul sayyidi, misalnya seorang budak berkata kepada tuannya, katibni, tolong bebaskan aku dengan harga yang kamu mau. Wajib ala sayyidi ayyujibau ila ma talaba in alima qudratahu al kasbi. Wajib bagi tuannya untuk apa? Menjawabnya tuntut memenuhi tuntutan daripada budaknya itu kalau dia tahu budaknya memang sanggup membayar. Ya, kalau dia tahu budaknya ini sanggup membayar, dia kepingin dibebaskan, sudah tentukan harganya, ya sudah kamu bebas dengan harga sekian, dibeli sendiri-sendiri. Dalilnya firman Allah surah An-Nur ayat 33, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan orang-orang yang mengharapkan ditetapkannya kitabah, pembebasan budak, mimma malakat aymanukum, mereka dari golongan budak-budak yang kamu kuasai, fakatibuhum, jawab panggilan mereka itu, kabulkan, katib mereka itu, tuliskan, tentukan. In alimtum, itu kalau kamu tahu, fihim khaira, pada diri mereka mengandung apa? Kebaikan. Ini sanggup untuk membebaskan dirinya sendiri. Musa bin Anas berkata, anna sirin sa'ala anasan al-kitabah. Sirin pernah bertanya kepada Anas tentang kitabah. Wa kana kasiral mal, karena budaknya banyak uang. Fa'aba, ia pun enggan untuk menjawab permintaan si budak. Fantalaqa ila Umar radhiyallahu ta'ala an. Kemudian diajukan ini kepada Umar bin Khattab. Faqala katibhu, sudah tuliskan untuk dia ketentuan harganya. Fa'adaya pun gan fadoroba bidirrah. Walhasil dia dipukul dengan apa? Hah? Dirrah, apa Ibu? Taib. Apa namanya? Dirrah itu bisa diartikan dengan apa? Timba dan semisalnya. Wa yatlu Umar, lalu Umar membaca fakatibum in alimtum fim khaira. Hendaklah engkau mengkatib mereka itu kalau kamu tahu bahwa mereka, kalau engkau mengetahui bahwa pada diri mereka ada kebaikan. Ini fakta bahwa akhirnya ditetapkan. Jadi budak boleh berkata, bebaskan saya berapa harganya. Nah, kemudian dia bayar. Wa mata yu'taku, kapan dibebaskan? Wa mata adda al-mukatibu ma'alai li sayyidihi aw ab ra'ahu minu utiqa wa huwa abdun hatta yu'addi kullama alaihi. An Amr ibni Su'aib an Abi an Jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mukatibu abdun ma baqi alai min kitabati dirham. Terjemahkan. Enggak, di atasnya Ibu, sebelumnya. Bukan itu Ibu, setelahnya itu. Prolognya, prolognya. Mata Abdul Mukatib. Iya. Yeah. Sahih. Berdasarkan ucapan Nabi, al-mukatibu abdun ma baqi alai min kitabati dirhamun. Teruskan lanjutannya. Sahih. Bai'ul mukatib, sedangkan jual beli budak mukatab. Wa yasiu bai'ul mukatib idza radiya, ya boleh dijual bai'ul si mukatab itu kalau seandainya dia ridha. Misalnya dia berkata bahwa bebaskan saya wahai tuanku, kemudian dia katakan ya silakan bayar 8 dinar. ternyata si budak baru sanggup bayar 3 dinar. Kan sisa 5 dinar nih, Bu. Ini boleh dijual ke orang. Boleh dijual ke orang. Ini saya jual sama kamu 3 dinar saja ini. Tambahkan ini dan itu, nanti kamu harus tetap membebaskan. Jadi boleh, Bu. Jadi dijual kepada si A, si, berarti nanti si katibnya tadi bayar, mukatabnya membayar kepada siapa? Tuannya yang kedua itu. Faham, Ibu? Faham ya? Kalau enggak faham, dia enggak faham aja karena enggak ada budak di sini kan. Jadi walhasil demikian caranya. Itu enggak dilarang sebagaimana Amrah binti Abdurrahman berkata, "Anna Barirata ja'at tasta'inu Aisyah ta ummul mu'minina radhiyallahu taala anha faqalat la inna ahabba ahluki an asubba laum samanaki sabbatan wahidatan wa u'tika wa u'tiqaki fa'altu." Fadzakarat Bariratu dhalika li ahliha faqalu la illa an yakuna alwala lana. Qala Malik, qala Yahya, fazamat Amrah anna Aisyah dzakarat dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala istariha wa atikiha fa innamal wala liman ataqa. Terjemah sahih. Ini menunjukkan bukti bahwa kalau seseorang sudah memerdekakan si budak, dia punya hak. Lalu dia membebaskannya, maka selainnya tidak ada hak. Yang terakhir adalah bab al-wala. Apa itu al-wala? Hakku mirasil mu'tik minal mu'taki. Hak kepemilikan budak dengan cara apa? Warisan atau jual beli. Wala yarisu sahibul wala illa inda adami asobatin nasab kama taqaddama. Ini sudah bab tentang warisan ini, Bu. Jadi tidak bisa mewarisi sahibul wala itu kecuali apa? Tidak adanya apa? Asobatin nasab kama taqaddama. Wala yajuzu bai'ul wala wala hibah. Wala tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihibahkan. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala wa hibatihi. Kata Ibnu Umar, Nabi melarang dari jual beli wala dan menghibahkan wala. Karena wala itu artinya budak yang sudah dibebaskan. Si A dibeli, dibebaskan, itu namanya wala. Maula. Tahu dengar maula, Ibu? Nah, itu namanya maula atau wala. Ini enggak boleh dihibahkan, enggak boleh dijual belikan, enggak boleh. Karena dia sudah dibebaskan oleh si orang yang membebaskannya tersebut. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas ini. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala husnaha. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran yang besar bagi kita. Wa hadha akhiru ma'aradtu jam'ahu wa tartibahu fi hadzal kitabil wajiz. Inilah akhir dari apa yang aku inginkan mengumpulkan dan menertibkan buku ringkasan dari fikih. Fa in akun wufiktu fihi lil haqqi wa sawabi fadhalika ma aradtu. Kalau memang yang kulakukan ini mencocoki kebenaran, itulah yang aku inginkan. Wa in kanatil ukhra, kalau ternyata tidak, fa as'alullah an yaghfira li wa ya'fu anni. Maka aku memohon kepada Allah agar Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku. Wa qad ja'altul itqa akhira tafa'ulan bi ay yakuna sababa itqi minan nari wa dukhuli fi rahmatil azizil ghaffar. Aku jadikan bab tentang itku ini tulisan dari akhir pembahasan ini dengan harapan menjadi sebab dibebaskannya diriku dari siksa api neraka dan dimasukkannya aku dalam rahmatnya Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Allahumma amin. Was'aluhu subhanahu ayyadu alihadal kitabil qabula fissamai wal ardi. Dan aku memohon kepada Allah yang maha suci agar kiranya ia menjadikan kitab ini diterima di langit dan juga di bumi. Allahumma amin. Wa ayyaktuba li bihi ajran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan untukku sebuah pahala. wa yahutani bi wizran, menghapuskan dengan sebabnya dosa-dosaku, wa yaj'alahu li indahu dhukhran, dan menjadikan untukku sebagai pembela, yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak keturunan, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang-orang mendatangi Allah, berdatang kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma antal alim wa antal aziz wa antal ghafur, faghfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsa' wa min nafsin la tasba'. Allahumma ij'al hadzal kitab maqbulan fid dunya wal akhirah fis sama'i wal ard. Allahumma ij'alna ya rabbal alamin min tullabil ilmi alladhi nuridul jannataka wa rahmataka ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghisu. Allahumma arhamna fid dunya wal akhirah. Allahumma arhamna fid dunya wal akhirah. Allahumma arhamna fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al akhirah مبحاثنا من هذا الكتاب مبروكا في الدنيا والآخرة وربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم آمين. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.